بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana istri yang sering minta duit, Pak Ustaz? Masya Allah. Artinya dia normal. Karena tugas suami mencari nafkah, tugas istri minta duit dari nafkahnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim. Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istrinya. Hadis yang sahih disampaikan, satu dinar yang diberikan kepada istri, satu dinar yang diberikan oleh istri lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ada berjuang fi sabilillah ke medan perang. Tapi persoalannya, bagaimana kalau sedikit-sedikit duit? Sedikit-sedikit duit. Begitu anda tidak punya, kata Al-Quran, kan harus dikasih duitnya. Mana suami infak? Mana suami infak? Nah, kalau ada yang demikian, maka rumusnya, turunkan rumus Nabi SAW. Apa di antara rumusnya? Perhatikan baik-baik. Nabi sering berdiskusi dengan istrinya untuk mengarahkan masa depan kehidupan. Jadi ada rumus dalam Al-Quran dan hadis. Kalau rumah tangga anda ingin bahagia, jauh dari sifat materialistis, maka salah satunya jadikan kehidupan anda tertata kompak dalam merencanakan keuangan keluarga. Jadi kalau sudah berkeluarga itu, anda laki-laki mencari, istri menerima. Tapi yang jadi masalah adalah jangan sampai ada prinsip istri suami, harta suami, harta istri, itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang yang istri agak kelewatan juga. Harta suami punya saya, harta saya punya saya. Tidak, setelah anda berumah tangga, apa dikumpulkan, lihat prinsipnya, perhatikan. Quran surah ke-28 ayat ke-7, paling kiri sebelah bawah. Ini diskusi yang pertama. Wattabi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hey, saya titipkan harta kepada anda untuk mencari peluang surga. Tapi jangan lupakan urusan dunianya. Jadi kalau anda sudah bekerja, bekerja dapat penghasilan, lihat baik-baik, kumpul dengan istri, buat peta. Ma, kita kan mau ke surga ya? Iya, Pak. Surganya yang mana? Firdaus, Pak. Apa ciri penghuni surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Apa cirinya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun, salatnya khusyuk, salat khusyuk. Li zakati fa'ilun, zakat keluarkan. Anil ardi mu'ridun, jangan kerjakan yang sia-sia. Dari sini bikin upah hidup. Ma, salat kita mesti khusyuk. Anak-anak kita mesti bagus belajarnya. Kita harus punya musala. Ayo kita bangun rumah yang ada musalanya. Ayo kita undang ustaz untuk mengajarkan cara salat yang khusyuk. Ayo cari pekerjaan yang tidak mengganggu sholat. Jadi ketika anda mendapatkan istri yang baik, kemudian dapat pekerjaan yang baik, diskusi dengan istri bagaimana cara harta itu bisa mengantarkan anda ke surga. Kalau istri diberikan tarbiyah yang baik, anda punya tarbiyah yang baik, dijelaskan kepadanya dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ketentraman di rumah dan mendapatkan anugerah terbaik untuk mengantarkan harta itu ke surga anda, insyaallah. Jadi maaf, singkatnya pertama, berikan pemahaman dulu kepada istri bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik. Jangan royal dalam kehidupan rumah tangga. Ya, di masalahnya kadang-kadang anda tidak memberikan perhatian kepada istri sehingga istri menuntut perhatian lebih daripada anda. Ma, mama ingin uang atau ingin surga? Ingin uang dan surga, Pak. Baik, kalau gitu mulai hari ini mari kita jadikan uang kita mengantarkan kita ke surga. Papa yang cari uang, mama yang mengatur uang itu ke surga. Buka Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Di situ ada rumus bagaimana Imran dengan Hanna kompak mendidik Maryam, cari guru yang baik namanya Zakaria, tempat yang baik namanya Mihrab, dan uangnya diarahkan untuk mendapatkan keluarga yang soleh. Saking solehnya diabadikan di Quran disebut keluarga Imran. Surah yang ketiga Al Imran. Baik. Menuju ke situ anda berdoa dulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati yang isi anda dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, bagaimana salat dan tahajud sebelum tidur? Tahajud itu waktunya setelah bangun dari tidur. Kalau sebelum tidur disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Bangun malam. Jadi kalau anda misalnya bangun malam sebelum tidur anda salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, witir 1, 20 rakaat, witir 3. Itu disebut dengan qiyamul lail. Kalau anda ingin tahajud, tunaikan setelah tidur. Tidur dulu, setelah Anda tidur, kemudian malamnya bangun, saat Anda bangun itulah kita disebut dengan tahajud. Tahajud asalnya kata hajada. Hajada itu aktivitas yang ditunaikan setelah Anda tidur terlebih dahulu. Kalau Anda bangun disebut dengan tahajud. Turun ayat Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Wa minan laili fatahajjat bi. Jadi sementara malam silakan tidur dulu, malamnya bangun tunaikan tahajud. Bagaimana cara menunaikannya? Buka hadis riwayat Muslim nomor hadis 749. Kalau Anda belum pernah tahajud, maka tunaikan 2 rakaat dulu. Ya, perhatikan ayatnya, perhatikan hadisnya. Salatul laili masna masna. Salat malam itu tunaikan 2 rakaat. Wa idza khasyya ahadukumul fajra falyutir rakatan wahidah. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Allah taala alam bisawab. Yang terakhir barangkali ya. Oh, ada satu lagi, masih banyak ini. Jazakumullah khair. Kita nanti tunaikan berjamaah insyaallah ya, untuk asalnya. Baik, 15 menit lagi kita berhenti. Kita langsung tunaikan asar berjamaah insyaAllah. Sepakat? Okay. Saya jawab dengan cepat saja. Ini sudah saya jawab. Saya mau bertanya tentang hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berlepas diri bagi orang yang bermukim di daerah orang yang musyrik. Apakah TKI Korea termasuk dalam hadis ini? Tidak. Anda kalau baca hadis, hati-hati. Bukankah Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah? Bukankah di Habasyah saat dia mukim negerinya musyrik? Bukankah setelah itu dia berdakwah dengan dakwah Habasyah masuk Islam Raja Najasyi? Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah? Bukankah di Madinah pada saat itu belum muslim semuanya? Bukankah sebagian sahabat Nabi ada yang berdakwah sampai dengan ke Afrika Utara? Sebagiannya masih musyrik, mereka masuk Islam? Tidak demikian cara membaca hadis. Maksudnya, Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal sengaja di tempat orang musyrik yang jauh dari Allah, yang tidak memberikan kesempatan ibadah, yang dia tidak mau berhijrah di situ. Dia jadikan alasan karena dia tinggal di situ, tapi dia tidak bisa ibadah. Nah, pada yang seperti ini, Nabi SAW berlepas diri dari kehidupan itu. Ya. Sekali lagi, yang dimaksud hadis itu adalah tinggal di lingkungan orang musyrik, tidak bisa ibadah, tapi dia tidak mau hijrah. Tidak mau mencari tempat lebih baik untuk menunaikan ibadah. Maka yang seperti ini, Nabi berlepas diri dari kehidupan itu. Dan di akhirat nanti, akan disiksa di neraka, dan ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak hijrah? Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 97 sampai 98. Paling kiri di pertengahan. Ini sudah dijawab.